Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada poin yang keempat dari Ar-Raka'iz Al-Ashar Litahsil Al-Ilmi terkait dengan keislaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekaligus mungkin ralat dari yang kita sebutkan oleh ada ilmu di antaranya Al-Fallas. Kata beliau, kana maqdamuhu 'ama Khaybar, bahwasanya kedatangan Abu Hurairah ini pada tahun Khaybar. Wa kanat fil Muharram sanata sab'in. Kedatangan Abu Hurairah di Madinah adalah pada tahun Khaybar, di mana tahun tersebut terjadi pada bulan Muharram, tahun yang ketujuh. Sebagaimana pula disebutkan oleh ahli ilmu yang lain, aslama 'ama Khaybar wa syahida al-ghazwata fiha. Beliau masuk Islam pada tahun Khaybar dan ikut perang pada tahun tersebut. Sebagian yang lain menyebutkan wa kana islamuhu bainal Hudaybiyah wa Khaybar. Keislamannya antara tahun atau sulh Hudaybiyah dan Khaybar. Qadima al-Madinah muhajiran wa sakana Suffah. Beliau tiba di Madinah dalam keadaan berhijrah dan tinggal di Suffah, termasuk ashabu Suffah. Ini terkait dengan keislaman Abu Hurairah di tahun ke-7 Hijriah. Baik. Kita masuk pada poin yang keempat dari perkara-perkara yang patut untuk diperhatikan bagi siapa saja dalam mencari ilmu. Setelah kita mengetahui, yang pertama memohon pertolongan kepada Allah agar dibantu dalam mencari ilmu. Yang kedua, memperbaiki niatan atau meluruskan niat. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Qala Syekh Abdullah Ibn Salfiq hafizahullah taala rabi'an, yang keempat. Salahul qalbi, kebagusan qalbu. Kebagusan qalbu, perkara yang menjadi penggerak, pendorong dan yang menampung ilmu tersebut. Qala fal qalbu wi'aul ilmi. Kata beliau, qalbu itu merupakan tempatnya ilmu. Menjadi tempat untuk memahami, untuk menghafal, mencerna dan akan menjadikan buah amalan. Qalbu merupakan tempatnya ilmu. Fa in kana al-wi'a'u salihan, jika tempat itu baik, jika tempat tersebut baik, bagus, apa buahnya, apa dampak dan efeknya? Khazana ma fihi, jika tempatnya bagus, maka dia akan menampung ma fihi, apa yang dikandung dari ilmu itu. Dia bisa menampungnya, bisa menerimanya. Wa hafidhahu, dan dia bisa menjaga ilmu tersebut. Jika wi'anya, wadahnya tersebut itu baik. Wa in kana al-wi'a'u fasidan, namun jika wadah tersebut rusak, sobek, bocor, lubang, ya, jika wadah itu rusak, dhayya'a ma fihi, maka akan tersia-siakan, akan sia-sia, akan terlantar apa yang ada dalam qalbu tersebut. Jadi enggak bermanfaat. Oleh karena itu, memperhatikan qalbu ini perkara yang sangat penting. Ya, perkara pokok selain kita memperhatikan amalan jawarih kita. Qala war Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'alal qalba asasa kulli syai'in. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan qalbu. Orang sering mengartikan qalbu itu hati. Ya. Kemudian tepat jantung. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan, kalau dalam bahasa ini sudah menjadi kalbu, ya. Rasulullah SAW menjadikan kalbu itu asas sebagai pokok segala sesuatu. Menjadi inti sarinya. Faqal, beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, bahwasanya di dalam jasad manusia, pada diri kita, sesungguhnya pada jasad itu terdapat mudghatan, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jika segumpal daging tersebut baik, bagus, dipelihara, dipupuk, diperhatikan, maka salahal jasadu kulluhu, akan baik pula seluruh jasadnya. Matanya baik, pendengarannya baik, tangannya baik, kakinya baik. Kenapa? Karena intinya tadi baik. Wa idza fasadat, namun jika segumpal daging tersebut rusak, berpenyakit, fasad atau bahkan mati. Karena kalbu ada yang kalbu yang salim, kalbu yang sehat, ada kalbu yang sakit, ada kalbu yang mati. Wa idza fasadat, dan jika kalbu itu rusak, sakit atau bahkan mati, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Tangannya dipakai hal-hal yang haram, matanya, pendengarannya, lisannya pun juga demikian. Kan terucap dari lisannya ucapan dusta. Demikian pula pendengarannya dipakai pada hal-hal yang haram. Akan rusak ketika mudghah tadi, segumpal daging tersebut rusak. Apa itu ala wahiyal qalbu? Ketahuilah itu adalah qalbu. Dari sini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk memperhatikan qalbu. Oleh karena itu, Syekh Abdullah Ibn Salfiq hafizahullah menjadikan poin yang keempat agar seorang itu memperhatikan qalbunya sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuahkan keimanan, membuahkan amal soleh. Lalu bagaimana kita mendapatkan kalbu yang sehat, kalbu yang selamat? Yang mana kalbu yang sehat dan selamat ini akan berikan buah di dunia. Demikian pula akan menghasilkan buah di akhirat. Kala Allah mengatakan, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta, tidak pula anak laki-laki, kecuali orang yang datang dalam keadaan kalbunya selamat. Kata beliau, wasalahul qalbi, dan kebagusan qalbu, sehatnya kalbu, yakunu, itu bisa terwujud. Bagaimana? Bima'rifatillahi ta'ala, dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala zat yang benar-benar ada. Mengenal rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Qala bi asma'ihi wa sifatihi, dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menghafal Asmaul Husna, dia mengenal, menghafalnya, memahami maknanya, juga menjalankan konsekuensinya. Wasifatihi, demikian pula mengenal sifat-sifat Allah yang sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya. Wa af'alihi, demikian pula perbuatan-perbuatan Allah yang semuanya mengandung hikmah yang agung, yang besar. Oleh karena itu, ya, orang yang mengenal Allah, yang mengenal nama-nama dan sifatnya, akan menjadi orang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya, dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang berilmu, mengerti Quran dan Sunnah, mengerti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kata beliau, mengenal Allah, nama-namanya, sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah. Qala wattafakkuri fi makhluqatihi wa ayatihi. Yang kedua, memikirkan, merenungkan pada makhluk-makhluk Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan hewan, tumbuhan, bahkan pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dengan seperti itu kita akan memahami, mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengerti betapa butuhnya kita kepada Allah, merenungkan makhluk-makhluknya dan ayat-ayat Allah, ayat-ayat syar'iyah maupun kauniyah. Wa yakunu, yang ketiga, wa yakunu bitadabburil Qur'anil Azim. Yang ketiga, dengan mentadaburi, membaca Al-Qur'an dan memahami makna-makna dan kandungannya. Afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Hasungan bagi kita semuanya. Ketika membaca Al-Quran, berusaha untuk memahami dan mengerti makna serta kandungannya. Dengan mentadaburi Al-Quran, dengan izin Allah, hati menjadi sehat. Baik. Wa yakunu kadzalika, demikian pula salah al-qalb, bagusnya kalbu, itu dengan apa? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak sholat. Sholat wajib dijalankan berjamaah di masjid bagi kaum laki. Selain daripada itu, dia memperbanyak sholat sunnah, rawatib dia jaga, sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya. Bikathratis sujud. Qala wa qiyamil lail, demikian pula sholat malam, sholat witir, sholat tahajud dia jaga. Dengan bahasa yang lebih luas, dia menjaga ibadah, ibadah yang wajib, demikian pula ibadah yang sunnah, yang mana dengan ibadah sunnah itu akan menambal dan menutup kekurangan pada ibadah yang wajib, dan menyempurnakan apa yang dilakukan dari kewajiban-kewajiban itu, dan menjadikan orang tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin.